Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من بعد. Pada kajian kita yang lalu kita telah mempelajari hadis Abi Tha'labah Al-Khushani muttafaqun alaih, yang kesimpulannya adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengharamkan menggunakan bejana-bejana orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masyhur mereka makan daging babi, minum khamr secara terang-terangan, yang berarti bejana-bejana mereka kotor karena babi najis. Khamr haram, jumhur mengatakan khamr najis, ada sebagian ulama mengatakan tidak najis tetapi kan haram ya. Nabi alaihi salatu wassalam melarang, mengharamkan menggunakan bejana mereka kecuali darurat, yaitu sudah tidak mendapatkan bejana-bejana lain selain bejana-bejana mereka, darurat terpaksa digunakan, tetapi dengan syarat dicuci terlebih dahulu untuk mensucikannya, membersihkannya dari najis bekas babi dan dari bekas khamr. Adapun untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak terang-terangan melakukan itu, tidak dikenal melakukan itu, artinya kita tidak punya pengetahuan pasti, tidak bisa memastikan bahwa mereka menggunakan bejana mereka untuk makan daging babi dan misalnya, maka kita berjalan di atas hukum asal. Hukum asalnya bejana-bejana mereka suci, karena pada asalnya orang-orang kafir itu secara fisik suci, yang najis adalah hatinya, kalbunya, karena kekufurannya, kesyirikannya, amal perbuatannya yang najis. Tapi fisiknya, tubuhnya suci dan telah lewat dari daya menunjukkan itu. Berjalan di atas hukum asal ini karena kita tidak bisa memastikan mereka makan daging babi dan yang lainnya yang najis, maka boleh menggunakannya ya, boleh menggunakannya langsung tanpa dicuci terlebih dahulu. Ini yang benar dalam masalah ini. Kemudian kita beralih ke hadis berikutnya, dan hadis berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini dalam kitab Bulughul Maram pada bab bejana ini, hadis berikutnya ini memperkuat hukum tadi ya, makna tadi yang disampaikan itu, yaitu kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Imran ibni Husain, dan dari Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan sahabatnya, tawaddu'u mereka pernah berwudu, min mazadati imra'atin musyrikatin, dari mazadah. Mazadah itu adalah, mazadah adalah kantong air ya, besar yang terbuat dari kulit, ya, milik seorang wanita musyrikah, milik seorang wanita musyrikah. Muttafaq alaih, artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihan hadis ini dari Imran ibn Husain. Fi hadithin tawil, kata Ibn Hajar, fi hadithin tawil, dalam hadis yang panjang. Artinya ini adalah ya potongan dari hadis, bahkan ini kesimpulan ya dari hadis yang panjang tersebut. Hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadisnya memang panjang ya, tidak memungkinkan untuk kita baca secara lengkap teks hadisnya, namun kami akan sampaikan maknanya ya, makna hadis tersebut. Yaitu Nabi alaihissalam pernah safar bersama sahabatnya. Imran bin Husain ikut bersama mereka. Mereka safar di malam hari ya, sampai mereka tidur ya, istirahat di akhir malam. Dan itu yang dianggap paling nikmat bagi para musafir, tidur beristirahat di akhir malam. Kemudian pada waktu itu ya, mereka ketiduran semua, termasuk Nabi SAW. Tidak ada yang membangunkan mereka selain panas matahari, sudah terbit matahari ya. Dan yang pertama kali terbangun ya, disebutkan sahabat pulan, dan yang keempat yang bangun adalah Umar ibn Khattab. Ya, mereka yang sudah bangun tidak ada yang berani membangunkan Nabi alaihissalam, karena itu memang kebiasaan mereka bersama Nabi. Ya, mereka tidak berani membangunkan Nabi karena kita tahu bersama ya, mimpinya Nabi dan Rasul itu, para Nabi dan Rasul mimpinya adalah wahyu. Boleh jadi dalam tidurnya dapat wahyu, dapat mimpi yang merupakan wahyu ya, sehingga mereka tidak berani mengganggu ya. Ketika Umar yang terbangun ya, Umar yang terbangun dan melihat kondisi keadaan yang menimpa mereka masih pada tidur ya, dan baru tiga orang yang terbangun sebelum dia, dan Nabi SAW sendiri masih tidur ya. Dan Umar adalah orang yang tegar dan tegas ya, kuat, tegar, tegas. Dia kita tahu orang dekat Nabi setelah Abu Bakar. Maka dia bertakbir, mengeraskan suara takbirnya sampai Nabi terbangun karena mendengar takbirnya. Ketika Nabi alaihissalam terbangun, orang-orang mengadu kepada Nabi apa yang menimpa mereka, bahwa mereka terlambat bangun. Yakni waktu sholat subuh sudah lewat. Nabi bersabda ya, mengatakan tidak mengapa, tinggalkan tempat ini ya. Nabi merintahkan meninggalkan tempat itu karena tempat itu ada setan-setan di situ. Ya, sehingga tidak, Nabi tidak mau sholat di situ. Ya, karena ada setan-setan yang hadir. Sehingga Nabi merintahkan untuk keluar dari lembah itu. Nah, kemudian mereka meninggalkan tempat itu menuju tempat yang tidak jauh dari situ. Kemudian Nabi SAW turun dan minta dibawakan air wudu. Ya, kemudian Nabi berwudu dan dikumandangkan adzan. Lantas Nabi SAW sholat mengimami para sahabat. Yani tetap sholat sunnah rawatibah qabliyah dikerjakan. Ya, kemudian iqamat, kemudian sholat subuh sebagaimana biasa. Ketika Nabi alaihissalam telah menyelesaikan sholatnya, beliau melihat ada satu pria dari kalangan sahabat menyendiri, tidak ikut sholat. Nabi bertanya, apa yang menghalangi dia sholat? Kata sahabat itu, dia sedang junub ya, dalam safar dia junub, tetapi tidak ada air. Dia belum tahu syariat tayamum, tidak ada air untuk mandi. ya, sehingga dia tidak ikut sholat. Nabi kemudian bersabda kepadanya, ya, wajib bagimu bersuci dengan debu, yaitu tayammum, karena sesungguhnya itu mencukupimu. Ya, jadi diajari tayammum oleh Nabi SAW untuk mengangkat, ya, hadas besarnya, janabahnya. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan, ya, rombongan sahabat mereka mengadukan rasa haus mereka. Maka Nabi turun, ya, dari tunggangannya dan memanggil Fulan dan Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhuma. Dan Nabi memerintahkan mereka untuk pergi mencari air. Kedua sahabat ini pun pergi mencari air, berpisah dari rombongan Nabi, ya, untuk mencari air. Keduanya bertemu dengan seorang wanita, ya, bertemu dengan seorang wanita. Nah, di sini akan masuk pada bagian yang diinginkan dari hadis terkait pembahasan kita, ya. Nah, keduanya bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu wanita musyrik, ya, wanita wanita yang tidak beriman, wanita kafir musyrik, ya, wanita kafir musyrik. Kedua sahabat ini, Ali dan sahabat yang satunya bersamanya, bertanya kepadanya. Nah, bertanya kepada wanita tersebut, ya, ini menanyakan di mana ada air. Nah, wanita ini, ya, pada hadis disebutkan, fatalaqqaya imra'atan baina mazadataini. Keduanya, Ali dan yang kawannya, bertemu dengan seorang wanita yang membawa dua kantong air besar berisi air, kantong air yang terbuat dari kulit yang ukurannya besar. Nah, menunggang, membawa kantong air itu di atas onta, ya, diangkut pakai onta. Nah, maka Ali dan kawannya mengatakan kepadanya, "Aidal ma, di mana ada air?" Wanita itu mengatakan, "Ya, kemarin di sini ada air, di waktu yang sama ini ada air di sini." Ya. Dan dari situlah dia mengambil air. Dan rombongan kami yang lelaki masih di belakang. Nah, Ali dan sahabat yang satunya memerintahkan kepada wanita itu, ya, "Mari, kami bawa kamu kepada Rasulullah SAW." Nah, kata wanita itu, karena wanita itu tidak beriman, dia mengatakan, "Itu pria yang dikenal As-Sabi." Ya, mereka menyebut Nabi itu dengan As-Sabi. Ya, itu istilah mereka. Nah, kata Ali, kata keduanya, "Ya, seperti yang kamu sangka itu yang kau maksud." Akhirnya dia mau. Ya, maka kemudian dibawa menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dia diminta turun dari ontanya. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, da'an Nabi wa da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ina'in. Nabi minta dibawakan wadah air. Fa farragha fihi min afwahil mazadatain. Kemudian Nabi membuka, ya, penutup mulut kantong air itu, kemudian dituang ke bejana, bejana wadah Nabi. Ya. Dan dalam riwayat At-Tabarani dan Al-Baihaqi dan sanadnya sahih, ada tambahan penjelasan bahwa Nabi alaihissalam berkumur-kumur dengan air tadi yang sudah dituang ke bejananya, ya. Kemudian Nabi menumpahkan kembali air yang sudah dikumur-kumur itu ke dalam kantong air itu. Dimasukkan lagi ke dalam kantong air itu agar mendapat barokah. Dan ini adalah hukum khusus Nabi alaihissalam yang para sahabat tidak ada menirunya. Abu Bakar, Umar dan yang lain tidak ada yang meniru. Ya, Nabi itu berbarokah ludahnya dan yang lainnya berbarokah. Nah, adapun selain Nabi tidak ada. Itu khusus Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar, Umar dan yang terbaik dari para sahabat tidak ada yang melakukan itu. Ya. Kita lihat barokah daripada itu. Nabi alaihissalam setelah itu menutup kembali mulut, ya, kedua kantong air itu setelah kumur-kumurnya air yang dikumur-kumur itu dimasukkan lagi. Kemudian Nabi alaihissalam membuka penutup, ya, saluran yang ada di bawah agar bisa mancur. Kemudian Nabi alaihissalam memerintahkan agar para sahabatnya mengambil air, menampung air sebanyak-banyaknya untuk persediaan mereka bekal perjalanan, ya. Dan setelah semuanya selesai, terakhir Nabi mengambil air satu wadah, kemudian diberikan ke yang junub tadi. Yang junub tadi diberi air oleh Nabi dan kata Nabi, pergi sana mandi. Artinya setelah dapat air, tayamumnya batal dan dia harus wajib mandi sekarang untuk mengangkat junubnya karena sudah ada air. Tayamumnya tadi sudah tidak berlaku, ya. Kemudian setelah itu, ya, air yang ada di dua kantong itu tidak berkurang, bahkan kata sahabat, kata Imran bin Husain, kami melihat malah lebih banyak daripada sebelumnya. Coba, nah, ini mukjizat Nabi SAW, ya, barokah tadi setelah dia kumur-kumur dan dia masukkan lagi ke kantong air itu, jadi diambil sebanyak-banyaknya, tidak berkurang, bahkan kata sahabat lebih banyak daripada sebelumnya kelihatannya, lebih penuh, ya, ini mukjizat. Nah, tentu selain Nabi tidak ada yang seperti itu, ya. Kemudian Nabi SAW bermaksud membalas, membayar air yang diambil itu. Maka Nabi merintahkan sahabatnya untuk membawakan, mengumpulkan kurma, ajwa, ya, tepung, gandum, dikumpulkan kemudian diberikan kepada dia sebagai bayarannya. Nah, kemudian wanita itu pulang dalam keadaan keheranan, dia takjub. Ini wanita musyrikah. Artinya dia pulang ke kaumnya, dia bercerita apa yang dia lihat. Dia bertemu dengan yang istilah mereka sobi itu. Ya. Diceritakan apa yang dia lihat. Nah. Dan singkat cerita, suatu ketika dalam perjalanan dakwah Nabi SAW sampai pada tahap terjadi peperangan, ya. Kampung-kampung musyrikin yang ada di sekitar perkampungan wanita ini diserbu, diperangi. Adapun kampung wanita ini tidak diserbu. Ya. Sampai akhirnya wanita ini mengajak kaumnya untuk berbondong-bondong masuk Islam. Dan mereka masuk Islam, alhamdulillah. Pada akhir ceritanya. Ya. Jadi berdasarkan hadis yang kita dengar, ya, tidak ada di hadis tersebut bahwa Nabi alaihissalam saat itu menggunakannya untuk wudu. Ya, tidak juga disebutkan para sahabat atau ada sahabat yang berwudu saat itu. Nah, jadi hadis ini dengan teks yang disebut, redaksi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, ini kesimpulan. Kata Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Walil, kata al-muhaddits Muhammad Nasir bin Al-Albani, anda melihat sendiri bahwa pada hadis ini tidak ada keterangan mengenai berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari griba wanita musyrika itu, kantong airnya itu. Namun ada keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Ya. Dan itu cukup. Nabi menggunakannya, para sahabat menampung untuk bekal mereka di bawah dalam perjalanan. Bahkan di situ Nabi kan berkumur-kumur, ya. Nah, ya, masuk di mulutnya. Kemudian di situ juga Nabi memberikan sewadah air untuk sahabat yang junub untuk mandi. Dan kesimpulan Ibnu Hajar itu tidak salah. Kenapa? Karena bisa dipastikan Nabi alaihissalam dan para sahabat dalam perjalanan mereka melanjutkan safar, tentunya masuk waktu sholat, kan? Tentunya mereka butuh wudu. Mereka wudu dari air tadi yang mereka bawa. Ini yang dimaksud Ibnu Hajar. Ya. Jadi penjelasan hukum dari hadis ini, ada beberapa hukum yang bisa kita petik. Kita petik faedah hukum, ya, dari kesimpulan hukum dari hadis ini ada 3 yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, kulit bangkai tersucikan dengan penyamakan. Kulit bangkai hewan, ya, tersucikan dengan penyamakan. Dan ini sudah kita pelajari pada hadis, 2 hadis sebelumnya, bahwa kulit bangkai itu najis dan kulitnya bisa disamak. Dan yang paling hati-hati dari seluruh pendapat adalah yang bisa disamak, disucikan dengan penyamakan, khusus kulit bangkai hewan yang, ingat enggak pelajarannya, hewan yang halal dimakan dengan penyembelihan. Karena penyamakan kedudukannya seperti penyembelihan. Adapun yang haram dimakan seperti kulit harimau, kulit, ya, apalagi ular, kulit biawak, ya, dan semisalnya yang haram dimakan, ya, hati-hatinya ditinggalkan karena berkemungkinan besar tidak bisa disucikan dengan penyamakan. Sebenarnya tadi kita lewati. Nah, dari mana sekarang kita memetik kesimpulan hukum ini tadi dari hadis ini, bahwa kulit bangkai tersucikan dengan penyamakan dari hadis itu? Kita memetik itu karena wanita itu wanita musyrikah. Sembelihan orang kafir musyrik, ya. Sembelihannya adalah bangkai, ya. Dan tidak ada keterangan, dia bukan ahli kitab, bukan ahli kitab, dia musyrik. Jadi sembelihannya tidak sah, berarti mesti bangkai. Jadi kulit kantong airnya itu berasal dari kulit bangkai, tetapi sudah disamak, disucikan dengan penyamakan. Nah, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengambil air dan berkumur-kumur dengannya, kemudian, ya, diambil sebagai bekal, artinya diminum dalam perjalanan, dan ketika masuk ke sholat dipakai berwudu, dan ada sahabat yang memakai mandi, berarti kan suci airnya. Berarti kulit kantong air yang terbuat dari kulit bangkai itu setelah disamak sudah suci. Dan ini dalil bahwa kulit bangkai setelah disamak menjadi suci dan bisa dipakai untuk sesuatu yang basah sekalipun, sebagai wadah air misalkan. Satu-satunya yang tidak boleh apa? Dimakan. Tetap tidak boleh dimakan karena hakikatnya tidak berubah. Itu tetap bangkai, asalnya dari bangkai, untuk dimakan tidak boleh, dan ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakannya. Adapun pemanfaatannya, ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyamaknya kemudian dimanfaatkan. Yang kedua yang kita petik yaitu kesucian bejana-bejana orang kafir, dan bolehnya menggunakan bejana-bejana mereka tanpa dicuci terlebih dahulu selama tidak dipastikan kenajisannya. Ini terkait dengan masalah sebelumnya yang telah kita bahas. Karena wanita ini wanita musyrikah, bejananya, wadah airnya itu, ya, yang dia gunakan, kita tidak bisa memastikan bahwa itu najis, yakni ternajisi oleh daging babi dan yang lainnya, karena kita tidak tahu dia gunakan untuk, ya, daging babi dan semisalnya atau tidak. Nah, jadi selama kita tidak punya pengetahuan tentang itu, maka kita berjalan di atas hukum asal. Pada asalnya bejana-bejana mereka suci, dan itu dalilnya Nabi SAW dan para sahabat memanfaatkan airnya, ya, karena berjalan di atas hukum asal bejana mereka suci. Dan di situ kita diajari adab juga oleh Nabi SAW. Bisa dipetik adab di situ bahwa kita juga tidak dibebani untuk bertanya. Kita tidak dibebani untuk mengecek, tanya, ini pernah dipakai enggak bejananya untuk babi, untuk ini, ya, ada bejana kafir, kita tanya. Tidak. Tidak begitu. Jika kita punya informasi dan kepastian, maka kita pegang, kita hindari. Jika tidak, maka kita berjalan di atas hukum asal. Kita tidak dibebani untuk harus nanya, mencari tahu. Tidak. Nabi di sini tidak menanyakan kepada dia, tidak mengecek apakah pernah digunakan untuk yang najis. Tidak. Langsung saja digunakan, karena berjalan di atas hukum asal. Itu jelas. Kemudian yang ketiga juga dipetik dari sini, kesucian tubuh ya orang kafir. Karena kantong air itu tersentuh oleh wanita itu, tentunya dijamah, dipegang, apalagi dalam keadaan basah ada airnya. Ya, airnya juga terpegang oleh tangannya, tersentuh oleh tangannya, tubuhnya. Ya, ketika diambil, ketika dituang. Dan ternyata Nabi tetap memanfaatkannya untuk bersuci, untuk minum, yang berarti tubuhnya bukan najis. Nah, ini di antara dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa fisik mereka tidak najis. Yang najis adalah kesyirikannya, amalannya dan i'tiqadnya yang kafir, yang syirik di dalam kalbunya, dalam hatinya. Nah, ini pelajaran kita, ya. Pelajaran kita malam ini satu hadis ini, dan tersisa satu hadis lagi dari kitab ini, kita sisakan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin ada sebelum kita tanya jawab, masih tersisa berapa menit? Hah? 20 masih. Mungkin anda tambah sedikit dengan penjelasan singkat, ingin mengingatkan kepada jamaah bahwa berdasarkan keputusan pemerintah kita dari pusat, ya, kapan mulai masuk satu Dzulhijjah? Malam ini. Tadi malam sudah mulai. Malam ini malam kedua. Nah, mari sudah lewat satu Dzulhijjah malam dan siangnya. Sekarang malam kedua dan besok harinya tanggal 2. Artinya kita sudah masuk ke 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, perlu kita ketahui bahwa bulan Dzulhijjah pertama, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu bulan haram, bulan mulia. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah, "Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim fala tadzimu fihinna anfusakum." Di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan malam siang, menciptakan mengatur pergantian malam dan siang, diatur jumlahnya 12 bulan. Ya. Dalam setahun. Itu Hijriah. Nah, 12 bulan itu yang kemudian oleh di masa khilafahnya Umar ditetapkan awal tahun adalah Al-Muharram. Allah mengatakan itu telah ditetapkan dalam kitab Allah. Yakni ya, itu telah tertera dalam Al-Lahul Mahfuz. Ketetapan itu dalam setahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan yang memiliki kesucian, kemuliaan. Itulah agama Allah yang kokoh. Maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian, khususnya di 4 bulan itu. Kata Ibnu Abbas, ya, di sepanjang tahun kita dilarang melakukan kedzaliman, berbuat dosa. Tetapi kedzaliman yang dilakukan di 4 bulan ini lebih besar ganjarannya. Dan begitu pula amal soleh di 4 bulan ini pahalanya lebih besar. Dalam hadis Abi Bakrah muttafaq alaih, Nabi berkhutbah di Mina, kemudian menyebut ya masalah ini, menyebut bahwa ada 4 bulan haram dan 12 bulan disebutkan oleh Nabi, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian satu terpisah yaitu Rajab. Ini pertama. Jadi kita sekarang berada di bulan haram. Ya, jaga dengan baik. Kedzaliman lebih besar dosanya. Dan pahala amal soleh lebih besar. terkhusus 10 awal Dzulhijjah. Terkhusus 10 awal Dzulhijjah. Telah datang hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari dan juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyam al-'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Asy-Syafa'. Oleh karena itu manfaatkan dengan baik 10 awal ini. Maksimalkan untuk beramal saleh karena ini lebih dicintai amal saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh di hari-hari yang lainnya. Ya. Sampai timbul pertanyaan bahkan bisa mengalahkan Ramadan, Lailatul Qadar? Jawabannya untuk hari-hari Ramadan ya kalah. Karena ini nas dari Nabi mengatakan tidak ada amal soleh di 10 awal Dzulhijjah, tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah kecuali amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Ini umum. Termasuk di hari-hari Ramadan. Adapun Lailatul Qadri malam, bukan hari. Lailatul Qadri tidak, tetap lebih utama. Malamnya, adapun siangnya tidak. Tetap 10 awal Dzulhijjah, ya, untuk siangnya tetap lebih utama. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Qayyim, memadukan antara hadis yang ada. Jadi hadis ini umum, amal-amal soleh apa saja perbanyak. Perbanyak puasa, ya, sholat sunnah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, ya. Dan juga pada mazhab Imam Ahmad sudah mulai takbiran. Sudah dimulai takbiran mutlak kapan saja, ya, kecuali di tempat-tempat yang terlarang berzikir, yaitu di WC karena ada larangan. Nah, dan terkait dengan takbiran pada mazhab Imam Ahmad yang sudah dimulai satu Dzulhijjah ini, ada akar dari contoh dari dua sahabat yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah dan Ibnu Umar keluar ke pasar dan sengaja mengeraskan takbir sehingga diikuti oleh kaum muslimin, ya, sehingga ramai dengan takbiran dan seluruh amal soleh karena umum. Khusus nanti 9 Dzulhijjah hari Arafah, maka itu ada nas khusus, itu puasa muayyan, ya, jangan dilewatkan. Itu yukaffirus sanal madiyah wal atiyah al-baqiyah, akan menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Masuk tanggal 10 Dzulhijjah sudah haram berpuasa. 11, 12, 13 haram berpuasa. Nah, ini yang mungkin kami ingatkan kepada jamaah sekalian agar kita sama-sama berlomba memanfaatkan kesempatan emas ini. Ya. Wallahu a'lam. Iya. Jadi karena sudah masuk waktu, jadi kami cukupkan sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.